Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Rahmati keduanya, ya Allah. Sayangi keduanya, ya Allah. Sayangi ayah kami, ya Allah. Sayangi ibu kami, ya Allah. Seperti mereka menyayangi kami, ya Allah. Jadikan setiap tetes susu ibu kami sebagai kebaikan di sisimu, ya Allah, baginya. Dan jadikan setiap tetes keringat ayah kami sebagai kebaikan di sisimu untuknya, ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah? Siapa lagi yang bisa menghapus segala kesalahan selain Engkau, ya Allah? Siapa lagi yang bisa kami harapkan segala kebaikan kecuali kepada-Mu, ya Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu kami berserah diri, ya Allah. Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka.